centilan kurang terbahan. Mama tigan dula terpedem. Baju si pakai dua giras potong mendunduk. Sorak usor, tapi salah nasi tiga gigi kena asual lo kurang terbahan. Cintaku lo terbagi dua. Gaya centil di kurang terbahan. Mama tigan dula terpedem. Senyum manis dua giras gaya centil dan kurang terbahan.